tak kusangka mendam ini jadinya kisah tanah tentu. Jalan pun tanlah tak garis. Dulu kita sayang, berjalan beriring saja. Ibarat busa dan kumbang, jalan lagi dapat dipisah. Kelak lindur dan garis, kisah telah terbunuh.